mataku telah berlalu, kita berpisah. Kini kau hadir bersama lagi, kau masih yang dulu. Hanya saja di saat ini kau bertambah dewasa. Sinar cerah di matamu sejenak ku terpana. Pernah aku bermimpi, tiada pernah ku menduga melihat kau di sini. Memandangmu puaslah hatiku. Di saat ini kau bertambah dewasa. Sinar cerah di matamu sejenak ku terpana. Tak kusangka engkau memandangmu.